بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Masih kita dalam pelajaran membaca kitab Al-Adabul Mufrad sampai pada bab Al-Baghi, bab tentang Al-Baghi, seseorang mengambil permusuhan dengan orang lain, menzalimi mereka melampaui batas pada hak-hak mereka dengan lisannya ataupun dengan anggota tubuhnya. Setelah kita baca hadis yang pertama, yaitu tentang peringatan melalui ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa sangat berbahayanya sikap al-baghi tatkala dilakukan oleh manusia. Karena jika seandainya itu terjadi pada gunung yang tidak berakal, tidak Allah Subhanahu wa taala berikan akal pikiran untuk kemudian memilah mana yang baik mana yang buruk, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Maka tentunya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi tatkala itu terjadi pada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka akal pikiran untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang membawa kepada kebaikan, mana yang membawa kepada keburukan. Hadis yang kedua, beliau mengatakan qala haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Ismail ibnu Ja'far an Muhammad ibni Amr an Abi Salama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sanad sampai pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajjatin nar wal jannah. Saling berdebat an-nar dengan al-jannah, saling beradu hujjah. Faqalatin nar, an-nar mengatakan, yadkhuluni al-mutakabbirun wal mutajabbirun, masuk padaku orang-orang yang mutakabbirun, orang-orang yang mutajabbirun. Wa qalat al-jannah, al-jannah mengatakan kepada an-nar, la yadkhuluni illa ad-du'afa al-masakin, adapun aku tidak masuk padaku kecuali orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Faqala lin-nar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang an-nar, mengatakan kepada an-nar, anti azabi antaqimu biki mimman syi'tu, bahwa engkau atau kamu adalah azabku, antaqimu biki mimman syi'tu, aku mengazab orang-orang yang aku kehendaki dengan memasukkan mereka kepadamu. Wa qala lil jannah, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada al jannah, anti rahmati arhamu biki man syi'tu, adapun kamu, kamu adalah rahmatku, aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki dengan memasukkan mereka kepadamu. Barakallahu fikum, hadis ini sudah pernah lewat di bab Al-Kibr, beberapa bab yang sebelumnya sudah pernah dibahas. Kesimpulannya bahwasanya di sini Al-Jannah dan An-Nar masing-masing membela diri mereka. Siapa yang paling mulia di antara mereka? An-Nar mengatakan, membela dirinya dengan mengatakan bahwasanya masuk padaku orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang kaku, orang-orang yang diri mereka merasa diri mereka lebih utama dibandingkan orang lain. Al-Jannah mengatakan, adapun aku, tidaklah masuk padaku kecuali orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memutus perdebatan tersebut dengan mengatakan masing-masing merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang masing-masing memiliki perbedaan. Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan memasukkan mereka ke dalam an-nar. Al-Jannah adalah Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberikan nikmat kepada siapa saja yang Allah kehendaki dengan memasukkan mereka ke dalamnya. Sudah pernah lewat pembahasan ini dalam bab Al-Kibr, bisa antum murojaah kembali syarahnya. Asy-syahid, syahid dari hadis ini yang berkaitan dengan al-bab tentang al-baghi, asy-syahid min hadzal hadis lil bab qawluhu qalat an-nar yadkhulunil mutakabbirun wal mutajabbirun. Adapun kaitan atau letak kaitan dalam hadis ini yang berkaitan dengan bab adalah tatkala an-nar mengatakan masuk kepadaku al mutakabbirun al mutajabbirun, orang-orang yang memiliki al-kibr, orang-orang yang memiliki sifat at-tajabbur. Ahlu takabbur wa ahlu tajabbur humul ladzina yahsulu minhum fil ghalib al-baghi 'ala an-nas, humul ladzina yahsulu minhum fil ghalib al-baghi 'ala an-nas. Mengapa ini merupakan kaitan atau inti letak kaitan dalam hadis berkaitan dengan bab? An-Nar mengatakan, yadkhuluni, masuk padaku al-mutakabbirun al-mutajabbirun, karena yang namanya ahlu takabbur, yang namanya ahlu tajabbur, humul ladzina yahsulu minhum fil ghalib al-baghi 'alan-nas, mereka lah yang banyak terjadi fil ghalib, terjadi dari mereka, yahsulu minhum al-baghi 'alan-nas, terjadi dari mereka perbuatan al-baghi ini yang telah kita ketahui maknanya i'tida' 'alan-nas bil qaul wa bil fi'l, menzalimi manusia dengan ucapan mereka, dengan perbuatan mereka, baik kezaliman tersebut menimpa orang lain pada kehormatan mereka yang berkaitan dengannya, pada jiwa mereka dan juga darah mereka yang berkaitan dengan itu, atau pada harta mereka yang berkaitan dengan itu. Kebanyakan terjadi kezaliman tersebut, al-baghi tersebut muncul dari mereka, ahlu takabbur, ahlu tajabbur, karena orang-orang itu merasa diri mereka lebih besar dibandingkan orang lain, mereka merendahkan, memandang remeh orang-orang selain mereka, sehingga mereka berbuat semena-mena, berbuat sesuka mereka. Oleh karena itu ini merupakan asy-syahid dari hadis ini berkaitan dengan bab. Yadkhuluni, kata An-Nar, al-mutakabbirun al-mutajabbirun, dan dari merekalah banyak terjadi al-baghi. Karena sebab apa? Karena sebab mereka memandang orang lain dengan pandangan remeh, pandangan rendah, sehingga mereka ringan tangannya berbuat semena-mena, ringan lisannya berucap semena-mena, semau mereka, sehingga banyak terjadi al-baghi dari ahlu takabbur wa ahlu at-tajabbur. Thumma fil hadis dzikrun lil 'uqubah. Thumma fil hadis, kemudian pada kelanjutan hadisnya, dzikrun lil 'uqubah, ada penyebutan tentang hukuman, allati yabu'u biha haula, yang kemudian mereka ini akan mendapatkan atau merasakan hukuman tersebut. Setelah diketahui bahwasanya kaitannya ahlu takabbur dan ahlu tajabbur dengan al-baghi adalah dikarenakan mereka memandang orang lain dengan pandangan remeh, pandangan rendah, maka itulah kaitan dengan al-bab, sehingga muncul dari mereka al-baghi al-zulm al-nas. Kemudian di kelanjutan hadis disebutkan tentang hukuman yang akan mereka dapatkan, dzikrun lil 'uqubah allati yabu'u biha haula, wa huwa qawluhu, yaitu dalam ucapan dalam hadis, faqala lin nar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada an-nar, anti 'adzabi antaqimu biki man syi'tu, antaqimu biki mimman syi'tu. Setelah an-nar mengatakan yadkhuluni al-mutakabbirun al-mutajabbirun, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepadanya bahwasanya an-nar merupakan tempat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang Allah kehendaki pada tempat tersebut. Artinya siapa yang memiliki sifat takabbur, tajabbur, sudah dibahas waktu itu pada hadis yang lalu yang sama dengan ini, para ulama mengatakan ada kemiripan antara al-mutakabbirun dan al-mutajabbirun. Sebagian mereka menyamakan, sebagian mereka membedakan, namun dengan perbedaan yang tipis antara makna al-mutakabbirun dan al-mutajabbirun. Antum bisa merujuk kembali pada hadis tersebut. Al-muhim, asyahid dari hadis ini adalah sebagaimana yang telah antum dengarkan barusan. Qala asy-syarih, berkata pensyarah Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, "Hadza al-hadithu min umuril ghaib allazi yajibu al-iman bihi." Hadis ini menceritakan tentang perkara ghaib yang mana kita diwajibkan untuk beriman tentang berita tersebut, karena yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW, dan tidaklah Rasulullah SAW mengatakan kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dalam hadis tadi merupakan perkara ghaib alladhi yajibul imanu bihi, yang wajib atas kita untuk mengimaninya. Kalamun nar wa kalamul jannah, menceritakan tentang bagaimana an-nar berbicara, bagaimana al-jannah berbicara. Setelah kita pelajari juga pada hadis yang lalu pada bab al-kibr bahwasanya kita imani sesuai dengan apa adanya. Ketika disebutkan berita ini bahwasanya al-jannah mengatakan, an-nar mengatakan, maka kita imani dengan apa adanya, tidak kemudian ditakwil-takwilkan dengan mengatakan bahwasanya maksud dari ini adalah mengatakan dengan lisanul hal, artinya keadaan seakan-akan mereka mengatakan dan seterusnya. Tidak kita lari kepada takwil-takwil tersebut, tetapi kita imani dengan sebagaimana apa adanya. Karena ini semua merupakan umurul ghaib, sebatas apa yang disampaikan kepada kita, maka segitulah kita mengimaninya. Tidak kemudian kita mentakwil-takwilkan. Kalamun nar wa kalamul jannah, bagaimana an-nar berbicara, al-jannah berbicara. Wa bayan ma bayyanahu Allah tabaraka wa ta'ala fi hadzal mawdu', dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagaimana apa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Madza qala lil jannah wa madza qala lin nar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada an-nar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada al-jannah, semua itu merupakan perkara ghaib yang wajib atas kita semua sebagai ahlu sunnah wal jamaah untuk mengimaninya sebagaimana apa adanya, tidak kita mengambil ta'wil-ta'wil yang batil, yang tidak ada dasarnya, yang tidak dilakukan oleh para salafus salih. Fasyahidu minhu, syahid dari hadis ini, annal jabbarin wal mutakabbirin hum ahlul baghi wal udwan, bahwasannya al-jabbarun, al-mutakabbirun, mereka adalah ahlul baghi wal udwan, sebagaimana keterangan yang telah kita dengarkan sebelumnya, bahwasanya dikarenakan kesombongan mereka, pandangan yang remeh mereka kepada orang lain, sehingga mereka berbuat sesuka mereka, sehingga banyak terjadi oleh mereka kezaliman dan al-baghi. Oleh karena itu ditegaskan di sini, annal jabbarin wal mutakabbirin hum ahlul baghi wal udwan. Abbara anhum bi annahum jabbarun, diistilahkan mereka dengan jabbarun, karena al-jabbar huwa alladhi la yubali bil i'tida 'ala ghairihi. Karena yang namanya al-jabbar adalah mereka yang tidak peduli dengan kejahatan mereka kepada orang lain. Seseorang disebut dengan al-jabbar tatkala mereka tidak peduli dengan kejahatan mereka kepada selain mereka. Wa annal mutakabbir la yara haqqan li ghairihi. Ini sebuah perbedaan dari makna al-mutakabbir dan makna al-mutajabbir. Wa anna al-mutakabbir la yara haqqan li ghairihi. Bahwasanya al-mutakabbir, mereka tidak melihat hak selain mereka. Hak tidak akan ditunaikan oleh mereka. Hak orang lain tidak akan mereka tunaikan. Apa yang seharusnya diberikan kepada mereka tidak diberikan. Apa yang seharusnya mereka dapatkan dari kebaikan tidak mereka dapatkan. Ini al-mutakabbir. Wala ya'tarif lahu bil huquq. Tidak mengenal hak-hak orang lain. Fahuwa min ahlin nar. Baik al-mutakabbir ataupun al-mutajabbir, semua itu merupakan ahlun nar. Idzan falbaghi 'amalun min a'mali ahli an-nar wal 'iyadz billah. Maka kesimpulannya, yang namanya al-baghi dilakukan oleh siapapun dan paling banyak dilakukan oleh al-mutakabbirun al-mutajabbirun, ketahuilah bahwasanya itu merupakan salah satu amalan ahlun nar wal 'iyadz billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan keji tersebut. Wa amma qaulul jannah. Adapun ucapan al-jannah tatkala mengatakan la yadkhuluni illa ad-du'afa al-masakin, tidaklah masuk padaku kecuali ad-du'afa al-masakin, bima'na annahum laysu min ahli al-baghi. Pelajaran dari asy-syarih sebelum kita membaca tadi, telah kita dengarkan bahwasanya syahid dari hadis ini adalah al-mutakabbirun al-mutajabbirun, banyak terjadi dari mereka al-baghi, atau al-baghi banyak terjadi oleh mereka, sehingga tempat mereka adalah an-nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, anti azabi antaqimu biki man asya. Maka kata asy-syarih sebaliknya, ketika disebutkan bahwasanya penduduk al-jannah adalah ad-du'afa al-masakin, maknanya adalah dikarenakan mereka, orang-orang lemah ini, orang-orang miskin ini, jarang terjadi dari mereka al-baghi. Pada yang satu tadi disebutkan apa? Sering terjadi oleh mereka al-baghi, atau al-baghi seringkali terjadi pelakunya adalah al-mutakabbirun al-mutajabbirun. Sebaliknya, bahwasanya ad-du'afa al-masakin jarang terjadi oleh mereka al-baghi. Al-Baghi jarang sekali muncul dari mereka-mereka ini, Ad-Du'afa Al-Masakin. Artinya bisa saja terjadi Al-Baghi oleh Ad-Du'afa Al-Masakin, tetapi itu merupakan sesuatu yang jarang. Qala bima'na annahum laysu min ahli al-baghi wa laysu min ahli al-kibr, dikarenakan mereka du'afa wal masakin ini bukan ahlul baghi, bukan ahlul kibr, wa laysu min ahli al-munkar, mereka bukan pelaku perbuatan-perbuatan munkar, wa innama hum qaumun mutawadhi'un khadi'un lillah mutadhalliluna lillahi 'azza wa jalla, mereka adalah orang-orang yang tawadhu', taat pada Allah Subhanahu wa taala, tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'tarifuna bihaqqi ukhuwati ikhwanihim almuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Mereka mengerti hak-hak yang harus mereka tunaikan kepada saudara-saudara mereka, baik muslim ataupun muslimah, mukmin ataupun mukminah. Kama qala Allah azza wa jalla fi wasfihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang sifat mereka, kaum muslimin yang mutawadhi'in, khadi'in lillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka adalah orang-orang yang lunak kepada kaum mukminin, mereka adalah orang-orang yang keras kepada kaum kafirin. Azillatin 'alal mu'minin bima'na yatawadha'un liikhwanihim almu'minin. Maksud dari azillatin 'alal mu'minin adalah mereka tawadhu' kepada saudara-saudara mereka seiman. Wa yaghfiruna zallatihim in hasalat minhum zallah. Mereka memaafkan kesalahan-kesalahan saudara mereka seiman tatkala terjadi sebuah kesalahan. Wa yata'awanuna ma'ahum 'ala fi'lil khair wa tarkish syarr. Sesama mukminin, sesama muslimin, orang-orang yang disebut dengan penduduk al-jannah, ad-du'afa wal masakin ini, mereka saling membantu di antara mereka dalam hal melakukan kebaikan ataupun dalam hal meninggalkan kejelekan. Fasaru bidzalika min ummaril jannah wa ahliha. Maka dengan itu semua mereka menjadi penduduk al-jannah. Wa min auliya'illahi tabaraka wa ta'ala. Mereka menjadi wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi diterangkan oleh asy-syarih di sini bahwasanya semuanya merupakan syahid berkaitan dengan bab. Ketika disebutkan bahwasanya al-mutakabbirun, al-mutajabbirun, mereka adalah penduduk an-nar, dan al-baghi seringkali muncul dari mereka, maka sebaliknya ad-du'afa wal-masakin merupakan penduduk al-jannah, dikarenakan al-baghi bukan ciri khas mereka, jarang terjadi oleh mereka. Qala bainama al-jabbarun wal-mutakabbirun wal-bughah hum a'da'ullah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan al-jabbarun, al-mutakabbirun, al-bughah, para pelaku al-baghi, mereka semua merupakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumun nar wa bi'sal qarar 'ala al-hal alladhi yuriduhu al-wahid al-qahhar. Mereka adalah penduduk an-nar, sejelek-jeleknya tempat Allah Subhanahu wa taala akan perlakukan mereka sesuai dengan kehendaknya. Al-Wahidu Al-Qahhar. Wa yu'khadhu min al-hadis, sebagaimana diambil pula pelajaran dari hadis ini, anna al-jannata wan nar makhluqatani mawjudatani al-an kama huwa madhhab ahli sunnah wal jamaah. Keimanan lain selain mengimani pembicaraan-pembicaraan mereka tersebut dengan keimanan yang sesuai hakikatnya, apa adanya, tidak ditakwilkan, maka selain keimanan tersebut keimanan pula bahwasanya annal jannata wan nar makhluqatan mawjudatan al-an. Mengimani bahwasanya al-jannah dan an-nar merupakan dua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang benar-benar ada. Bahkan sudah ada sekarang. Buktinya disebutkan dalam hadis al-jannah, an-nar, dan juga dalam hadis-hadis yang lain, maka ini bukan sesuatu yang hanya sebagai ancaman, bukan sesuatu yang hanya sebagai pendorong seseorang untuk melakukan kebaikan kemudian tidak ada wujudnya. Tidak, ini merupakan salah satu takwil-takwil yang batil. Kama huwa madhhabu ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana itu merupakan madhab ahli sunnah wal jamaah, mengimani sebagaimana apa adanya, tidak ditakwilkan sedikit pun dengan takwil-takwil yang batil. Baik, insyaallah apa yang disampaikan cukup. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.